Ey. Maligay huling marebu tapi izin ayah batu. Jika tu ulah gitu, engkena bisi terpayu yeah. Baru liteng ayah batu, aing kekuat hayang nyatu. No penting beteng ka usian, yeah bitch you know that I'm Asian. Lo beli gorengan tapi harganya 10 ribu dapat 3. Lo kasian soalnya itu kemahalan kalau belinya di restoran. Mungkin itu wajar, mending belinya di angkringan. Harganya pasti tidak menghajar, apalagi kalau belinya di pasar. Pengen bala-bala gehu cipe, tempatnya jauh jelas bikin capek. Beli satu harganya cuma gope. Cewek gua pengen juga dia matre. Dia cuma pengen cipe, enggak butuh my lope. Emang gak tahu diri dasar bangke. Yeah, bitch. Meli gay huling marebu tapi izin ayah batu. Jika tu ulah gitu, engkena bisi terpayu yeah. Baru liteng ayah batu, aing kekuat hayang nyatu. No penting beteng ka usian, yeah bitch you know that I'm Asian.